kepada orang-orang yang diikuti. Inna kunnarakum taba'an, sesungguhnya kami itu menjadi pengikut kalian. Fal antum mughnuna 'anna, maka apakah kalian bisa membela kami, menyelamatkan kami, nasiban minal adab, satu bagian dari nasiban minal mar, satu bagian dari neraka. Wala ladzina tastaghu inna kullun fiha, maka berkatalah orang-orang yang diikuti, inna kita semua kullun fiha, kita semua ada di dalam neraka. Inna Allah qad hakama bainal ibad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hakama telah menetapkan keputusan bainal ibad di antara hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Saba, walau tara, dan seandainya engkau melihat, itu zalimuna, ketika orang-orang yang zalim, seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, mauqufuna 'inda rabbihim, disuruh untuk berhenti di hadapan Rabb-nya, atau berada di hadapan Rabb-nya, yaqsu ba'du ila ba'dil qaul, maka sebagiannya berkata-kata kepada sebagian yang lain, terjadilah dialog. Yaqulu alladziina tuf'ihu, maka berkatalah orang-orang yang dilemahkan, yaitu pengikut, lilladzina takbaru, kepada orang-orang yang sombong, yaitu pada orang-orang yang diikuti, laula antum, seandainya bukan gara-gara kalian yang menghalangi kami dari iman, lakunna mu'minin, niscaya kami adalah orang-orang yang beriman. Qala alladzina takbaru lilladzina tut'ihu, maka berkatalah orang yang diikuti kepada para pengikutnya, anak nusudatunakum alim buddha, apakah kami menghalang kalian dari petunjuk, ba'da isja'akum, setelah datang petunjuk kepada kalian, balkuntum mujrimin, kami tidak menghalangi kalian, akan bagi kalian sendiri yang membuat dosa terhadap diri kalian sendiri. Wakala ladina sut'ifu, maka berkatalah para pengikut, li ladina sut'ifu, kepada orang-orang yang diikuti, bal makul layli wa nahar, bahkan di budaya yang kalian lakukan di waktu malam dan siang lah yang menghalangi kami untuk beriman. Ittakmurunana annafu rabbillahi, ketika kalian memerintahkan kami untuk kafir kepada Allah, wa naja'ala lahu andada, dan kami jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa asahu, maka keduanya menyembunyikan, maka mereka yaitu dua kelompok tersebut menyembunyikan nada mata penyesalan karena tidak beriman. Lama ra'awul adab, ra'awul adab, tatkala mereka melihat, menyaksikan siksaan. Artinya masing-masing dari dua kelompok tersebut menyembunyikan penyesalan kepada temannya karena khawatir nipu Allah dicela oleh kawannya. Wajahan akhlal fi a'naqil ladzina kafaru, kami jadikan belenggu di leher orang-orang yang kafir dalam neraka. Hal jazauna ila makan ya'malun, dan sambil dikatakan kepada mereka, tidaklah, atau Allah mengatakan, jauh dan tidaklah mereka diberi balasan kecuali balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Wa qawluhu fi siyaqil ayat, dan firman Allah dalam konteks ayat di surat Shaffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi mereka jika diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Wala raiba annaha tatanawalu asyrikain asghara asyrikain asghara wal akbar wa tatanawalu aidan man istaghfara amma amara Allah bihi min ta'atihi fa inna zalika min tahqiqi qawli la ilaha illallah fa innal ilaha huwal mustahiqu lil ibadati fa qulu man ya'budu fa qulu ma yu'badu bihi allahu fa huwa min tamami ta'alumil ibadi lahu faman istaghfara an ba'di ibadatihi sami'an muti'an bidzalika li ghairihi lam yahqiq qawluhu la ilaha illallah fi hadzal maqami. Maka firman Allah di surah Shaffat bahasanya mereka jika dikatakan pada mereka la ilaha illallah mereka sombong, kata sekul Islam la raiba tidaklah dilakukan. Bahasanya ayat ini surah Shaffat 35 mencakup dua jenis kesyirikan, dua jenis kemusyrikan besar dan kecil. Demikian juga surah Shaffat 35 ini mencakup orang yang sombong dari apa yang Allah perintahkan untuk mentaatinya. Karena mentaati perintah Allah adalah realisasi pengejawantahan dari ucapan la ilaha illallah. Karena ilah maknanya adalah al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadai. Faqulu ma yu'badu bihi yu'badu bihi lahu, maka segala sarana untuk menyembah Allah yaitu semua amal ibadah, min tamami ta'aluh, adalah bagian dari kesempurnaan ta'aluh lil ibad, penghambaan seorang hamba kepada Allah. Maka siapa yang sombong dari satu ibadah, satu jenis ibadah kepada Allah karena dia mendengar dan taat kepada selainnya, maka berarti dia tidak mewujudkan, tidak mengejawantahkan ucapan la ilaha illallah fi hadzal maqam dalam hal ini. Wa haula illadziina taqaddu ahbarahum rabbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma haramallahu wa tahrimi ma ahalallahu yakununa 'ala wajhaini. Maka surah Shaffat ayat 35 menurut sekul Islam tidak hanya mencakup syirik besar, namun juga syirik besar dan syirik kecil, bahkan mencakup maksiat. Orang yang maksiat tidak melakukan suatu ibadah yang Allah perintahkan, itu juga tercakup dalam surah Shaffat ayat 35. Karena setiap orang yang bermaksiat tidak menjalankan perintah Allah, berarti dia tidak merealisasikan la ilaha illallah, sombong dengan la ilaha illallah dalam masalah itu. Dan orang-orang yang menjadikan ahbar ulama wa ruhban dan ahli ibadah sebagai rab dengan mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu ada dua macam. Mentaati pimpinan dalam maksiat itu ada dua macam. Ahaduma ayya'lamu annahu baddalu dinallahi fayatba'uhum ala tabdili fayataqidu tahlila ma haramallahu wa tahrima ma ahalallahu ittiba'an li ru'asaihim ma'ilmihin annahum khalaqu dina rusuli fahada kufrun wa qad ja'alahu Allah wa rasulahu syirkan wa ilam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum Fakana manita ba'arayrohu fi khilafid dini ma'ilmi ana khilafid dini wa taqoda maqala hudarika tuna maqala Allah wa rasuluhu musyrikan mitla ha'ulai. Wasani ayakunu iktifaduhum ba'imanuhum bitahrimil halali wa tahlilil harami sabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'asyatillahi kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asil ladhi yahtakidu annaha ma'asil. Faha'ula ilahum hukmu amsarihim min ahli zunubi kama sabata fi sahihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal innama ta'atu fil ma'rufi wa qal alal muslimi sam'u wa ta'atu fi ma'ahaba au kariha ma lam yu'mar fi ma'asiyatin wa qal la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliqi wa qal man amarakum fi ma'asiyatil layl fala tuti'uhu. Summa dhalikal muharrimu lil halali wal muhallilu lil harami in kana mustahidan qasduhu ittiba'a rasuli lakin khafi 'alal haqqi fi nafsi amri wa qad taqallaha mastata'a fa la yu'athibu Allah bi khata'ihi bal yusibu 'ala ijtihadi alladhi ata'a bihi rabbahu. Maka mentaati ulama atau mentaati ahli ibadah dalam kemaksiatan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ayya'lamu, pengikut ini mengetahui bahasanya orang yang dia ikuti telah mengganti agama Allah. Lalu mereka mengikuti orang yang dia ikuti ala takdir dalam mengganti agama Allah. Fayatak itu lalu mereka berkeyakinan halalnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Ma'ilmihim padahal mereka tahu bahasanya pemimpin-pemimpin mereka telah menyelisihi ajaran Rasul. Maka inilah mengikuti ulama yang hukumnya adalah kekafiran. Dan Allah telah dan Allah dan Rasul-Nya menjadikan perbuatan ini sebagai kemusyrikan, meskipun mereka para pengikut tidak sholat dan tidak sujud kepada orang yang diikuti. Kesimpulannya, famanita ba'arayrom, maka siapa saja mengikuti orang lain fi khilafiddin dalam menyelisi agama, dalam menyelisi aturan agama, padahal dia tahu kalau hal tersebut menyelisi aturan agama, kemudian dia yakini, dia yakini maqalahu apa yang dia katakan dikatakan oleh pimpinannya bukan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Musyrikan mithla haula, maka orang semestinya telah musyrik semisal mereka Yahudi dan Nasrani yang telah menyekutukan Allah dengan ulama-ulama mereka. Yang kedua, keyakinan mereka para pengikut dan iman mereka para pengikut tentang haramnya yang halal dan penghalalnya yang haram itu tetap kokoh dalam hati mereka. Akan tetapi mereka mentaati pimpinan mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang muslim melakukan maksiat yang dia lakukan. Alat yang takut yang dia yakini bahasanya maksiat tersebut adalah maksiat. Maka orang-orang semacam ini untuk mereka hukum sebagaimana orang-orang yang semisal mereka min ahli zunub, yaitu para pelaku maksiat, yaitu ahli maksiat. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih atau dalam kitab sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diperintahkan untuk kemaksiatan. Dan Nabi juga juga mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, la ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan untuk makhluk jika untuk maksiat kepada Allah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memerintahkan kalian untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah kalian mentaatinya. Maka mengikuti pimpinan dalam maksiat itu ada dua macam, kata Syekhul Islam. Pertama, jika mengikuti pimpinan dalam takdir dinilah mengganti agama Allah, ya, maka ini kekafiran, kemusyrikan. Namun jika tidak sampai demikian, maka ini maksiat sebagaimana ahli maksiat. Maka berkaitan dengan masalah ini, maka terdapat istilah yang harus dipahami, yaitu tentang apa itu tabdil, supaya kita paham beda nomor satu sama nomor dua. Yang namanya tabdil sinilah ya, itu adalah mengeluarkan satu hukum yang menyelisih hukum Allah dengan keyakinan kalau itu hukum Allah, atau dengan anggapan kalau itu hukum Allah. Maka ini disebut tabdil. Ini dalam istilah para ulama disebut tabdil dinilah, mengeluarkan dan membuat hukum sendiri yang menyelisih hukum Allah dengan anggapan ya itulah hukum Allah. Contoh tabdil dinilah ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka, ulama-ulama mereka membuat kesepakatan bahasanya ajaran Taurat untuk masalah berzina itu bukan raja. Namun ajaran Taurat dalam masalah berzina adalah di mukanya dicoret-coret pakai arang, kemudian diarak keliling kampung. Dan ini diyakini sebagai agama Allah. Buktinya ketika ada orang yang praktek semacam ini, ditanyakan kepada mereka, apakah seperti ini hukuman orang yang berzina dalam Taurat? Mereka katakan apa? Ya. Maka ini disebut tabdil dinilah. Maka jenis yang pertama, pengikut itu tahu. Pengikut tahu kalau pimpinannya telah mengubah agama Allah, mengubahkan fatwa demikian. Jadi fatwa agama semacam ini, lalu mereka mengikutinya dalam tabdil. Artinya mereka meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan karena mengikuti pimpinan mereka. Maka orang-orang awam Yahudi ini, mereka mengikuti pimpinan-pimpinan mereka yang mengajari kalau inilah aturan Taurat. Mereka pun juga mengikuti, inilah aturan Taurat. Bahasanya hukuman berzina seperti itu. Ma'a ilmihim, padahal mereka tahu. Kapan ini kekafiran? pengikut ini kafir gara-gara masalah ini, ma'ilmihim, ketika mereka tahu Pak, aturan yang dibuat oleh pimpinan itu menjadi ajaran Rasul. Jadi pengikut itu tahu, pengikut itu tahu fatwa pimpinan ini menyelisihi ajaran Rasul. Tapi mereka tetap memilih apa yang difatwakan oleh pimpinan dengan keyakinan, maka mereka mengikuti pimpinan dalam tafsir. Mereka tetap meyakini apa yang difatwakan oleh pimpinan dalam keadaan beranggapan itu aturan Allah. Nah, ini kekafiran. Ini kekafiran. Bahkan disebut oleh dalam Al-Quran dan dalam hadis disebut sebagai kemusyrikan. Sedangkan yang kedua, mengikuti pimpinan dalam maksiat dan statusnya seperti maksiat biasa. Tahu pimpinannya mengubah aturan. Pimpinannya mengubah aturan. Pengikut tahu kalau pimpinan mengubah aturan. Ini berarti kesamaan ya. Kesamaan antara jenis pertama sama jenis kedua. Pimpinan sama-sama mengubah, yang diikuti sama-sama mengubah, sama-sama membuat aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian kesamaan yang kedua, pengikut sama-sama tahu. Jenis pertama sama jenis kedua, pengikut itu sama-sama tahu kalau aturan pimpinan itu menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Namun bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya kalau dalam jenis yang kedua, dalam hatinya si pengikut itu tetap terdapat sabit, tetap kokoh di dalam hatinya kalau ini hukumnya haram. Kalau ini hukumnya haram. Kalau yang pertama, jenis yang pertama, pengikut berkeyakinan ini hukumnya haram. Maka supaya kita bisa jelas perbedaan dua hal ini, maka perlu kita lihat kesamaan dan perbedaan. Maka antara jenis satu dan jenis yang kedua punya kesamaan. Kesamaan dalam masalah pimpinan sama-sama mengeluarkan hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, pengikut punya kesamaan yang kedua, pengikut sama-sama tahu, baik di jenis pertama ataupun dalam jenis kedua, pengikut sama-sama tahu kalau aturan pimpinannya adalah aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Nah, perbedaan antara takdir dan bukan takdir jenis yang ketiga adalah poin yang ketiga. Bedanya apa? Kalau dalam jenis yang kedua, si pengikut berkeyakinan bahasanya ini tetap hal, namun dia ikuti sebagaimana ahli maksiat. Wah, ini enak. Ini enak. Ini cocok dengan nafsu saya. Ahli maksiat kan seperti itu. Ahli maksiat itu dia melakukan maksiat, melakukan pelanggaran dalam keadaan meyakini kali ini adalah pelanggaran. Dan ahli maksiat itu mengikuti nafsunya. Nafsunya ngajak melanggar, maka dia ikuti nafsunya. Jiwanya yang mengajak melanggar dalam dalam keadaan hatinya meyakini kalau ini adalah pelanggaran. Nah, cuma kalau dalam masalah ini bedanya dengan ahli maksiat biasa, kalau ahli maksiat itu mengikuti apa kata nafsunya, dan nafsunya yang ngasih fatwa, ya kan? Udah ada apa-apa. Bersihnya saja enggak apa-apa. Itu kata nafsunya. Kan enggak mampu, mau suka sama suka. Itu kata nafsunya. Kemudian diikuti dalam keadaan yakin kalau apa yang dikatakan oleh nafsunya itu apa? Sebenarnya enggak benar. Maksiat dan dosa. Nah, cuma dalam masalah ini kata nafsunya itu wujudnya itu orang, kata orang. Kalau maksiat biasa yang diikuti adalah kata nafsu yang ada dalam dirinya. Kalau dalam kasus ini yang mengatakan itu adalah orang di luar dirinya, kemudian dia ikuti dalam keadaan orang di luar dirinya mengatakan kalau zina tapi dilokalisasi gak apa-apa, kalau di luar lokalisasi ya tidak boleh, kemudian diikuti dalam keadaan hatinya berkeyakinan kalau ini tidak benar. Maka ini sepatutnya sama dengan ahli maksiat, sama persis. Cuma kalau ahli maksiat itu mengatakan mengikuti apa yang dikatakan oleh an-nafsu, sedangkan dalam kasus yang kita bahas ini orang ini mengikuti apa yang dikatakan oleh setan manusia. Nah, sedangkan kalau dalam jenis yang pertama, pengikut itu tahu ini aturan ini, aturan ini adalah aturan yang maksiat, aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Aturannya tahu kalau ini aturan yang maksiat. Orang yang diikuti membuat aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Dan pengikut itu juga tahu kalau aturannya adalah aturan yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Namun yang dia yakini bukan hukum Allah dan Rasulnya, namun yang dia yakini adalah hukum dari pimpinannya. Dan dianggap itulah yang benar, dan itulah aturan agama. Ini namanya takdir. Inilah yang disebut dengan takdir. Yakini satu aturan yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, menyelisih Quran dan Sunnah, dan dijadikan dan dianggap itu adalah keyakinan Quran dan Sunnah. Itulah dalam ajaran Quran dan Sunnah. Kalau contoh selain orang Yahudi, mungkin juga kita contohkan orang-orang Syiah yang punya keyakinan zina itu halal asalkan diganti nama mut'ah. Maka orang yang jadi pengikut tahu kalau ini adalah hakikat zina. Ini aturan, boleh kalian berzina asal namanya mut'ah. Orang yang ikuti tahu kalau ini hakikatnya adalah zina, dan dia kemudian melakukannya, mengikutinya dalam keadaan meyakini bahasanya yang benar adalah zina model semacam ini, tidak apa-apa, bahkan nambah pahala. Maka dijadikan ini aturan yang menjadi aturan Allah dan Rasulnya, penghalalan terhadap zina ini dianggap sebagai agama dalam keadaan tahu kalau itu pelanggaran terhadap agama. Maka orang melakukannya merasa dia melakukannya karena merasa taat dan bukan karena merasa maksiat, nah inilah takdir. Nah, ini disebut dengan takdir. Ya, maka Syekhul Islam membagi tentang permasalahan ini jadi dua bagian. Dan sama Masjid Selusimin di Qalmufid ala Kitab Tauhid menambahkan masjid yang ketiga. Itu masjid yang ketiga adalah jika pengikut itu jahil, tidak tahu kalau aturan pimpinannya adalah aturan yang menyelisih Quran dan Sunnah. Kalau satu dan dua yang disampaikan oleh Syekhul Islam semuanya kan apa? Tahu kan? Pengikut itu apa? Tahu. Di poin satu pengikut tahu, poin dua apa? Pengikut tahu. Nah, Saimin menyampaikan ada jenis yang ketiga, itu pengikut tidak tahu kalau aturan pimpinannya adalah aturan yang melanggar Quran dan Sunnah. Maka dia ikuti aturan pimpinannya dan dia anggap aturan pimpinannya itu adalah agama dalam keadaan dia tidak tahu kalau aturan pimpinannya itu melanggar. Maka apa statusnya? Kata Semudemit ya, bagaimana status umumnya orang-orang yang tidak tahu melakukan maksiat dalam keadaan tidak tahu. Maka sama dengan ahli maksiat, sama dengan orang yang melakukan maksiat dalam keadaan tidak tahu, yaitu tidak berdosa. Kemudian itu ini pembagian untuk pengikut. Bagaimana dengan pembagian untuk orang yang diikuti dan membuat aturan yang menyimpang tadi? Semandalikan muharrimu lil halal. Kemudian si pelaku, si orang yang diikuti yang mengharamkan yang halal, wal muhallil dan menghalalkan yang haram, maka orangnya dirinci. Ingkar mujtahidah, jika dia beristihad, maksud hatinya adalah mengikuti Rasul, akan tetapi dia tidak mengetahui kebenaran finansil amri yang benar, kemudian dia telah bertakwalah pada Allah semaksimal mungkin. Fahadal la ya'khudullah bi khata'ihi. Maka orang semacam ini Allah tidak akan menghukum bi khata'ihi karena kesalahannya. Bahkan Allah akan berikan pahala karena ijtihadnya, yaitu satu pahala karena ijtihadnya yang dengan ijtihad tersebut dia mentaati Tuhannya. Akan tapi yang masalah walakin man 'alima anna hadza khata'. Akan tapi pengikut yang mengetahui anna hadzal khata' pada kesalahan ini adalah menyalahi bima ja'a bi rasul, ajaran rasul, thumma tabi'ahu 'ala khata'ihi, kemudian dia tetap mengikuti kesalahannya, wa 'adala 'an qawli rasul, dan menyimpang dari perkataan rasul dan tidak mengambil perkataan rasul, fahala lahu nasibun min hadzal syirki, maka si pengikut ini mendapatkan bagian dari kesyirikan Allah tidak mahu yang Allah celah. Lasiama ini tak api dari kehawahu, lebih-lebih jika dalam hal itu dia menuruti hawa nafsunya, wanosor bilisani waliyadi, dan dia memberikan pembelaan dengan lisan dan dengan tangan. Ma'ini bi anna mukhalifun li rasuli, padahal dia tahu hal itu menyelisih rasul. Fahadha syirkun yastahiqu sahibu al-uqubata alaihi. Mungkin ada kesyirikan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Wa lihadha idza faqal ulama'u ala annahu idza arafa al-haqqa la yajuzu lahu taqdimu ahadin fi khilafihi. Para ulama sepakat jika seorang telah mengetahui kebenaran, telah mengetahui dalil Quran dan Sunnah, maka dia tidak boleh taklid dengan siapapun yang menyelisih kebenaran Quran dan Sunnah. Maka tidak semua taklid itu dibolehkan, sebagaimana tidak semua taklid itu tercela. Taklidnya orang awam dalam keadaan dia bingung dengan kebenaran, kebenaran itu mana, dan dia taklid dengan gurunya, ini boleh. Akan tetapi ketika orang awam ini telah tahu bahasanya gurunya itu menyelisih kebenaran, maka ulama sepakat dia tidak boleh tetap bertahan dalam taklid dengan pendapat yang menyelisih kebenaran yang telah dia ketahui. Maka setelah datang kebenaran, maka kebolehan taklid gugur. Kebolehan taklid gugur. Wa inna ma tanazza'u fi jawaz taklid lil qadiri 'ala al-istidlal. Akan tak pula mempunyai pendapat tentang boleh atau tidak taklid untuk orang yang mampu cari dalil. Kalau orang yang tidak punya kemampuan untuk berdalil, orang awam, dan dia taklid karena bingung kebenaran itu yang mana, maka tidak masalah dia taklid. Yang jadi permasalahan dan menjadi perselisihan ulama adalah orang itu mampu cari sendiri dalilnya, mampu berdalil, agar tadi kemudian dia memilih taklid. Wa in kana ajizan an izhari al-haq alladhi ya'lamuhu, meskipun dia tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Fa yakunu kaman arafa anna dinul Islam haqqun, maka orang ini seperti orang yang tahu bahwasanya ajaran Islam itu benar, bahwa beda nasara dan dia hidup di antara orang-orang Nasrani. Fa idza fa'a ala ma yaqdiru alaihi min al-haqqi, maka jika dia telah melakukan apa yang kebenaran yang mampu dia lakukan, layu akidu bima ajazan, maka dia tidak akan dihukum dengan yang dia tidak mampu. Dia tidak mampu menampakkan bla-bla, namun dia tahu, namun dia terada, dia tahu kalau ini satu hal yang satu hal yang tidak benar, dan dia berusaha untuk mengamalkan yang tidak benar itu, yang benar dalam batas yang dia mampu. Wahablah karena jadi wahai, maka orang semacam ini sepatutnya adalah seperti najasi, mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, namun tidak bisa menampakkan kebenaran. Maka apa? Maka sepatutnya apa? Jika dia melakukan kebenaran yang telah dia mampu, maka Allah tidak akan menghukum ma'ajizan sesuatu yang tidak dia mampu. Maka di sini Syekhul Islam membahas seorang yang hidup di tengah-tengah muqallidin. Dia hidup di kampung muta'asib dengan satu madhab, fanatik buta dengan satu madhab, dia hidup di satu kampung yang fanatik berat dengan tahlilan. Gimana kalau ada orang hidup di satu kampung fanatik berat dengan tahlilan, dan dia tahu tahlilan itu tidak benar, namun dia tidak bisa idharul haq. Namun kalau dia meninggalkan tahlilan, enggak mampu hijrah dari kampungnya juga tidak bisa karena satu dan lain hal. Ingat, ini statusnya apa yang dibahas ini, aziz al-idhar. Dan dia tidak ada pilihan kecuali tinggal di situ. Kalau dia mungkin bisa pindah atau ya memungkinkan untuknya cari lingkungan yang baik, ya maka dia macam perlakuan yang mampu dia kerjakan. Terus akhirnya dia tetap ngombiongi dengan masyarakatnya yang melakukan berbagai bid'ah. Dalam keadaan dia tahu kalau ini bid'ah, maka kata Syaikhul Islam, ini seperti Najasyi. Najasyi itu apa? Tahu Islam, non hidup di tengah-tengah Nasrani dan tidak bisa menampakkan Islamnya. Dan Nabi katakan, Najasyi yang semacam ini, Nabi katakan, hari ini telah wafat seorang manusia yang saleh. Maka dia tidak dicela. Maka kemudian dia membuat kesimpulan apa? Faida fa'ala ma yaqdir alaihi min al-haq la yu'akhir la yu'akhadhu bi ma'asi sa'ad. Maka kasus orang yang hidup di masyarakat ahli bid'ah atau masyarakat muta'asib madhab ini beliau kiaskan dengan keadaan Najasyi. Gimana kesimpulannya? Jika dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan, kita fa'alan yakdir alihi minal haq, jika dia bisa melakukan kebenaran yang bisa dia lakukan, maka dia tidak akan dinilai bersalah dalam perkara yang tidak mampu dia lakukan. Sehingga Najasyi, sebagaimana Najasyi demikian, dia tidak dinilai bersalah. Buktinya Nabi sebut dia orang yang saleh. Seandainya dia adalah maksiat dengan hal tersebut, maka bukan orang saleh. Maka Allah fi haula dan Allah telah turunkan untuk mereka-mereka ya, ahli kitab yang mengetahui kebenaran semacam itu ya, ayat dan beberapa ayat dalam kitabnya semacam firman Allah, wa ila min ahli kitab, dan di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan wahyu yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Wa min qawmi Musa, dan di antara kaum Musa ada satu umat, yahduna bil haqi, mereka menunjukkan kebenaran, wabi ya'dilun, dan dengannya dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka berbuat adil. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan jika mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihat air mata mereka bercucuran, minad dami, air mata, mimma arafu minal haqi, karena mereka mengetahui kalau ini kebenaran. Namun supaya orang tidak bermudah-mudah ketika hidup di masyarakat bid'ah atau masyarakat yang penuh dengan bid'ah atau masyarakat yang fanatik dengan satu madhab, padahal pendapat madhabnya itu ada yang menyimpang atau yang salah, namun masyarakat tidak mentolerir orang yang menyelisihi, ya. Maka apa? supaya tidak bermuda-muda. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan tidak fa'ala mayaktir alihina. Sekarang melakukan usaha, kebenaran yang dia ketahui, dia telah usaha untuk mengerjakan. Kemudian di awal paragraf ini Syaikhul Islam menyatakan bahasanya muta'asib madhab itu melakukan nau' min asyirk, orang yang fanatik dengan madhab, fanatik dengan pendapat ulama, itu mendapatkan lahu nasibun min asyirki. Kenapa? Karena orang yang fanatik madhab itu ada pada dirinya ya kemiripan dengan wajah yang pertama, bentuk yang pertama tadi. Ayya'lamu annahu badalu dinallahi dan seterusnya. Agak-agak mirip. Orang yang fanatik madhab itu punya dapat data melakukan kesyirikan atau nau' min asyirki. Kenapa? Karena termasuk dalam jenis yang pertama tadi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Dia tahu ini orang fanatik madhab, ini tahu kalau ajaran imamnya itu menjadi hukum Quran dan sunnah. Enggak benar, yang benar hukum Quran dan sunnah semacam ini. Akan tetapi dia menolak hukum Quran dan sunnah yang dia yakini adalah hukum imamnya dengan anggapan kalau hukum imamnya itulah kebenaran. Itulah keadaan muta'asib madhab. Maka Syaikhul Islam mengatakan man 'alima anna hadha khata' fi ma ja'a fi rasul thumma tab'a 'ala khata'ihi wa 'ajala an qawla rasul fa hadha lahu nasibun min hadha syirk. Maka orang muta'asib madhab yang tahu imamnya keliru namun dia mengikuti imamnya dalam keseluruhannya dan dia tinggalkan sabda rasul, maka untungnya kita tidak boleh katakan, kita tidak mengkafirkan dan kita tidak mengkafirkan orang yang fanatik dengan madhab. Namun perlu diketahui bahasanya perbuatannya itu lahu nasibun min hadza syirk. Yang kecipatanlah syirik syirik jenis semacam ini, yaitu syirik dalam bentuk yang pertama yang Allah cela. Dan bagiannya itu jatah, jatahnya ini makin besar jika kefanatikannya itu diiringi masobilisan waliyah. Dia bila pendapat yang keliru dan menyimpang dari Quran dan Sunnah itu dengan omongan, dia cela orang yang menyelisih pendapat imamnya waliyah, dia pukuli, dia hantemi orang yang menyelisih pendapat imamnya. Wah, ini jatahnya semakin besar. Ketika dia fanatik saja dengan pendapat imamnya, setelah tahu kalau pendapat imamnya itu keliru namun dia tetap anggap itu kebenaran, maka apa? Lahu nasibun hadza syirk. Maka satu jenis kesyirikan. Nah, ini tambah parah lagi, jatahnya semakin banyak kalau dia melakukan pembelaan, bahkan kedzaliman demi membela pendapat yang telah dia ketahui kalau itu keliru. Ma'ini dianggap mukhalifun li rasul, pasti dia tahu kalau itu menyelisih rasul. Maka kesyirikan semacam ini pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, maka ketika para ulama membahas masalah semacam ini, takfir sinilah, maka kemudian nanti merembetnya membahas tentang masalah fanatik pendapat, fanatik ya, fanatik dengan ulama, fanatik dengan madhab. Namun kita tidak kafirkan, kenapa? Karena orang-orang yang mutaasib madhab ini ya punya mau punya ta'wil, ya, punya ta'wil, punya dalil yang dianggap sebagai dalil dia ya, punya sedikit sisi untuk diterima. Mereka mengatakan ya, subhat mereka ya. Loh, imam kami kan tahu semua dalil, dia tahu dalilmu itu ya, memang saya tidak bisa memberikan bantahan untuk dalilmu. Kalau dilihat dalilmu, dilihat dari dalilmu, maka pendapat imam saya keliru. Namun imam saya itu kan mengasuhi semua dalil, beliau tinggalkan dalilmu dan tidak mengambil dalilmu. Nah, itu karena beliau punya dalil juga yang kamu tidak tahu. Nah, ini dalil orang taat ya. Ya, maka tidak kita kafirkan. Ya, demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.